Bandung semuanya bisa nyanyi Pelangi di Matamu. Nyanyi bareng-bareng Nanang ya. Tiga puluh menit kita di sini tanpa suara, dan aku rasa harus menunggu lama kata darimu. Bisa nyanyi bareng-bareng suaranya lebih kenceng ya. Mungkin butuh kursus merangkai kata untuk bicara, dan aku benci harus jujur padamu tentang semua ini. Jam dinding pun tertawa semua karena aku hanya diam. Ren dan membisu ingin ku maki diriku sendiri yang tak berkutik di hadapanmu. Di jembatku ada yang lain Bandung.